بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، وهايكم مسلمين همبا الله، رحماني ورحمكم الله. سمغى الله سبحانه وتعالى مرحمتك ومرحمتك لين. الحمد لله، di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Usul Sunnati lil Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, prinsip-prinsip sunnah yang ditulis, yang merupakan karya ilmiah dari seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kitab yang akan kita baca ini disyarah oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan, dari setiap perkara yang dibenci. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Prinsip-prinsip sunnah di sisi kami adalah atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Satu. Dua, waliktida'u bihim, dan mengambil teladan dari mereka, mengambil teladan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Tiga, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Keempat, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Yang kelima, watarkul khusumati wal julusi ma'ashabil ahwa. Ini satu prinsip ini. Meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk dengan ahlul ahwa, dengan pengekor hawa nafsu. Kemudian yang terakhir, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, meninggalkan perdebatan dan adu argumentasi, jidal, adu argumentasi, debat, wal khusumati fid din, dan pertikaian di dalam agama. Dan alhamdulillah kita masih pada penjelasan ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala usulu sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah alaihi salatu wassalam. Prinsip-prinsip sunnah di sisi kami berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat rasulillah alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum. فالذي عليه أصحاب رسول الله هو المقياس هو المقياس. الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي أمير المدخلي حفظه الله semoga Allah menjaganya, beliau mengatakan فالذي عليه أصحاب رسول الله هو المقياس, maka pada jalan hidup sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-miqyas, barometer, tolok ukur lil muhiqqin alladhina yatamassakuna bihadzal asli, bagi orang-orang yang berada di atas kebenaran, yang mereka berpegang teguh dengan prinsip ini. Wa huwa makana alaihi rasulu wa sahabatuhul kiram, ini prinsipnya ini, yaitu wa huwa makana alaihi rasulu wa sahabatuhul kiram, apa yang berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang mulia. Jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Wa ma kana Rasulullah wa sahabatuhu al-kiram wa khulafa'uhu rasyidun illa 'ala al-huda war-rasyad. Dan tidaklah yang berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia dan para khalifah yang mendapat petunjuk kecuali di atas petunjuk warusyad dan kebenaran, ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas kitabullah, di atas Al-Qur'an, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi aqaidihim, di dalam akidah-akidah mereka. Akidah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain adalah akidah yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadatihim, dan ibadah-ibadah mereka, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, berdasarkan kitabullah, kitab Allah Al-Qur'an, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muamalatihim, dan muamalah mereka, tingkah laku mereka, tingkah laku para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan juga pergaulan mereka, pergaulan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar Al-Quran, mereka pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kepribadian mereka mencerminkan nilai-nilai kitabullah, mencerminkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seharusnya kita seperti itu, belajar ilmu agama dari Al-Quran wa sunnah. Keperilaku dan pergaulan kita pun harus terwujud dari nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bertolak belakang dengan Al-Quran wa sunnah. Tidak bertolak belakang dengan Al-Quran wa sunnah. As-salafiyun la yakbaluna al-aqwala illa idza qamat ala al-hujaj wal barahin. Salafiyun, ahlu sunnati wal jamaah, tidak akan menerima pendapat-pendapat kecuali jika pendapat-pendapat itu tegak di atas hujah-hujah dan bukti-bukti. Ini salafiyun. Iya. Ucapan mereka, perbuatan mereka, mengikuti bimbingan di dalam Al-Quran wa sunnah, dan tidak bertolak belakang dengan Al-Quran wa sunnah. Ini salafiyun. Wa sa'iri syu'unihim, dan di seluruh keadaan-keadaan mereka. Wala siyamal aqidah, terutama di dalam aqidah. Ih. Fa Ahmadu rahimahullahu ta'ala yushiru ila hadzal asli al-'azimi wa hadhihi al-qa'idati wa hadhihi al-qa'idati al-'aridati allati la yanuddu 'anha shay'un min al-islami wa khosat al-aqidah. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, memberikan isyarat kepada prinsip yang agung ini. Dan kaidah yang terkenal ini, allati la yanudu anha syai'un minal Islam, yang tidak akan menyimpang sedikit pun dari Islam. Yang tidak akan menyimpang sedikit pun dari Islam. Berpegang dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihi majma'in, tidak akan menyimpang sedikit pun dari Islam. Berpegang dengan jalan hidup para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui mereka, tidak akan menyimpang dari Islam. Wa khosotal akidah, secara khusus akidah, secara khusus ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, adalah berpegang teguh dengan kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi siratir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin, dan jalan hidup para khalifah yang terbimbing wa ashabihi al-mahdiyyin, dan juga berpegang teguh dengan jalan hidup para sahabat yang mendapat petunjuk. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Fayakulu usulu sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayakulu, maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, prinsip-prinsip sunnah di sisi kami, berpegang teguh dengan jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafan li ahlil bidai, berbeda dengan ahlul bidah. Fa innama yattabi'una ahwa'ahum, ahlul bidah yang pertama mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ini ahlul bidah. Ini ciri dari ahlul bidah, ikut hawa nafsu. Yang kedua, wa ya'tamiduna uqulahumul fasidah, mereka bersandar kepada akal-akal mereka yang rusak. Ini kedua ciri ahlul bidah yang kedua. أو يزعمون أنهم يعتمدون على لغة العرب. Yang ketiga, mereka menduga bahwa mereka itu bersandar kepada bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu termasuk di antara poin-poin utama yang menjadi sandaran ahlul bidah. Iya. Bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu bahasa sunnah. Dan bahasa Arab ini harus didasari dengan pemahaman yang benar. Tidak semata-mata bahasa Arab saja. Iya. Harus punya pemahaman yang benar. Karena di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ada hal-hal yang butuh kepada pemahaman yang terbimbing dari yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ketika beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, mereka mengatakan, qala sahabatu wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bidzulmin. Wahai utusan Allah, siapakah di antara kami yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dzalika syirk. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Iya. Alam tasma'u qawlal 'abdis salih. Apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba yang saleh? Luqman al-Hakim. Iya. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Iya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mengambil pemahaman yang benar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Luqman al-Hakim, ulama alaihim rahmatullah berselisih apakah Luqman al-Hakim ini yang pertama adalah rajul saleh dan yang kedua nabi. Sehingga terkadang kita mendengar penyebutan para ulama Luqman al-Hakim rajul saleh. Kadang kita mendengar masyayikh menyebutkan Luqman al-Hakim nabi. Dari dua pendapat ini, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama yaitu rajul saleh, lelaki yang saleh. Barakallahu fik. Ayat ini ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Qulna, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in termasuk di dalamnya Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridhuinya, Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah, wahai utusan Allah, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim kepada dirinya? Qala laisa takulun. Rasulullah SAW mengatakan, bukan seperti yang kalian ucapkan. Penjelasannya seperti ini. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Iya. Perhatikan barakallahu fiik. Awalam tasma'u ila qawli Luqman li ibnihi, apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Ya bunayya, la tusyrik billah, wahai putraku, janganlah kamu menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini contoh pemahaman yang benar dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Radhikan barakallahu fik. Jadi inilah diantara ciri-ciri ahlul bidah. Yang pertama tadi, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, bersandar kepada akal-akal mereka yang rusak. Dan yang ketiga, mereka bersandar kepada bahasa Arab saja. Mereka bersandar kepada bahasa Arab. Au ghairiha, atau yang lainnya, minal kiasatil fasidah, atau yang lainnya dari kias-kias yang rusak. Ammal imamu Ahmadu wa man salafahu minas sahabati wa tabi'ina wa a'immatil islami fa inna ad-din alladhina yatamassakuna bihi huwa kitabullahi wa sunnatir rasulillahi alaihi salatu wassalam. Adapun al-imamu Ahmad dan orang-orang sebelumnya dari kalangan sahabat, at-tabi'in, dan para imam-imam Islam, sesungguhnya agama itu, sesungguhnya agama yang dipegangi oleh mereka adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah Al-Ahadith, dalil yang dipegangi oleh mereka. Dalil yang dipegangi oleh Imam Ahmad rahimahullah, dalil yang dipegangi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dalil yang dipegangi oleh at-tabi'in rahimahullah rahmatullahi alaihim ajma'in, dalil yang dipegangi oleh para imam-imam Islam. Ketika kita belajar kitab Usulus Salasah di dalam ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam itu dengan dalil dalil, menunjukkan bahwa Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab juga berpegang kepada dalil. Barakallahu fik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang selalu kita baca atau yang selalu kita lewati ketika membaca Al-Quran. Fa'in tanaza'tum fi syai'in faruduhu ilallahi wal rasul. Fa'in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih, berbeda tentang suatu urusan, faruduhu, maka kembalikanlah urusan itu ilallah, kepada Allah, war rasul, dan kepada rasul. Di dalam ayat ini kita diperintah oleh Allah untuk mengembalikan seluruh permasalahan kepada dalil. Kitabullah Hayyil Quran, yaitu Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasul, ay ila sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengembalikan kepada sunnah, kepada al-ahadith setelah beliau meninggal dunia. Satu contoh ya, satu contoh di dalam permasalahan al-istijmar. Tahu al-istijmar ini? Al-istijmar ini arti sederhananya yaitu cebok. Namun alat yang digunakan untuk beristijmar ini batu. Ketentuan-ketentuannya barakallahu fik. Iya. Batu disiapkan terlebih dahulu sebelum buang hajat. Satu, dua. Jumlahnya harus ganjil. Tiga, tidak boleh batu yang bentuknya kasar atau tajam, atau batu karang, tidak boleh. Paham hadirin? Iya kan? Karena kalau bentuknya kasar, tajam, atau seperti batu karang, dia akan merusak. Salah satu organ tubuh manusia. Perhatikan. Hah? Jangan senyum-senyum. Di dalam permasalahan batu yang digunakan untuk beristijmar, dalam permasalahan jumlah batu yang digunakan untuk beristijmar, sini khilafun bainal ulama alaihim rahmatullah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan satu batu cukup. Yang kedua, tiga batu. Iya. Bahkan yang pertama satu batu ini disebutkan oleh al-imam Musa ibn Ahmad al-Hajawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Beliau menyebutkan satu batu itu cukup. Iya. Apabila bersih. Namun tiga batu ini, ulama yang berpendapat dengan tiga batu berdasarkan fi'ilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan buang hajat, beliau meminta tiga buah batu yang akan digunakan untuk beristijmar. Kemudian dari dua pendapat ini, satu batu dan tiga batu ini, para ulama rahmatullahi alaihim ajmain menguatkan pendapat beristijmar cebok dengan tiga batu. Karena mengikuti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyebutkan ala sahih, menurut pendapat yang benar, menunjukkan di dalam masalah ini ada khilaf. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, beristijmar atau sederhananya cebok dengan tiga batu. Iya. Dan mereka tidak merendahkan pendapat dari sebagian ulama yang menyebutkan boleh beristijmar dengan satu batu. Kemudian mereka melengkapi penjelasannya, fataqayyadu bisunnatil aula. Berpegang teguh dengan sunnah itu lebih utama. Paham? Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, di dalam tarikh Dimashq libni Asakir dan di dalam tarikh Baghdad dan di dalam kitab Dhammul Kalam wa Ahlihi lil Harawi rahmatullahi alaihim, al-imamu Malik alaihi rahmatullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan as-sunnatu safinatu nuhin man rokibaha naja wa man takhullafa anha ghariq. Sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh. Ini dicontohkan oleh Imam Malik rahimahullah. Sunnah itu dipermisalkan perahu Nabi Nuh. Iya. Di masa hidup Nabi Nuh alaihi salatu wasalam terjadi air bah yang sangat dahsyat, sangat besar, melebihi tsunami-tsunami yang terjadi sekarang. Permukaan bumi seluruhnya terendam air. Bahkan putranya sendiri termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mau naik di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dia naik ke mana itu? Hah? Naik ke gunung. Berlindung di gunung. Iya, tidak mau menerima arahan, bimbingan dari Nabiullah Nuh ayahnya sendiri. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa putra Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bukan termasuk keluarganya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Perhatikan. As-sunnatu safinatu Nuhin alaihi salatu wassalam. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya selamat. Iya, orang-orang yang menaiki perahu Nabi Nuh selamat dia dari air bah. Wa man takhallafa anha, dan barang siapa yang menyelisihinya, tidak mau naik di atas perahu Nabi Nuh, gharik, tenggelam. Contohnya siapa itu? Putra Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Radikan. Iya, maka peganglah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat-kuat. Iya. Jangan sampai kita mendustakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendustakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah awal penyimpangan. Mungkin kita lupa sehari, dua hari, sepekan, sebulan, setahun, lupa kita bahwa kita pernah mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai, saya ulangi ya, mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal penyimpangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Biiznillah kita akan lanjutkan pada kalimat wala siyama fil fi majalil aqidati fahum la yakhrujuna an dzalika insyaallah wa fi dzalikal hudal mustaqim. Sebentar sebelum saya tutup ya, ada yang terlewatkan ini yang memang saya bermaksud menyampaikan. Nanti kita akan jelaskan setelahnya. Wala siyama fi majalil aqidah, dan terutama di dalam masalah akidah, maka mereka yaitu Imam Ahmad, sahabat, at-tabi'in dan para imam-imam Islam rahmatullahi alaihim wa radhiyallahu anhum, mereka tidak keluar dari hal itu insyaallah wa fi dzalikal hudal mustaqim, dan mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Iya, sempat ramai di grup terkait dengan kata insya Allah. Iya, kalau tulisan bahasa Arabnya jelas kita semua paham. Iya, tulisannya itu insya Allah. Namun yang menjadi argumentasinya ini masalah penulisan insya Allah dalam bahasa Indonesia. Iya. Padahal di sana ada bimbingan la musyahadah fil amr. Iya. Tidak ada pertentangan di dalam urusan yang hakikatnya sama. Kita orang Indonesia tulis insyaallah bersambung. Bismillah labas enggak apa-apa. Iya. tulis in spasi syaa Allah, boleh, silakan, enggak apa-apa. Atau insyaa baru Allah. Jangan diperdebatkan. Jangan dijadikan masalah. Terlebih dijadikan sampai pembahasan berulang-ulang di dalam chattingan WA. Ingat ya, chattingan WA kalau di grup itu, kalau grupnya satu kampung, berarti antum berchattingan di depan masyarakat satu kampung. Perhatikan. Jangan diperdebatkan. La musyahada fil amr. Tidak ada perdebatan di dalam suatu urusan yang hakikatnya sama. Di dalam bahasa Indonesia tentunya di sini. Barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, naktafi bihadzal qadar, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.